Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hikmahnya doa akasa dengan doa nurbuat dan apa perbedaannya? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah doa ukasa sama nurbuat, doa macam-macam. Kalau sudah doa itu kadang-kadang berbeda-beda ya. Perlu kita baca. Ada namanya Hizbus Saifi. Dikatakan dari Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi bermacam-macam. Kita perlu lihat seperti apa. Doa itu semuanya yang penting maknanya. Adapun masalah perbedaannya tergantung yang doa. Kita juga selama ini belum pernah membaca doa nurbuat atau doa wakasah ya. Masih banyak doa-doa yang lain. Adapun doa ada namanya Hizib Saifi dari Sayyidina Ali. Tapi ternyata banyak riwayat yang berbeda-beda. Tinggal kalau seperti itu dilihat maknanya benar atau tidak. Sodorkan ke ulama kalau makna benar baca. Dan banyak doa-doa yang diambil dari Rasulullah SAW. Termasuk yang ditulis oleh Imam Haddad rahimahullahu ta'ala dalam Wirdul Latifnya sama yang ditulis di dalam Ratibul Haddadnya. Itu semua diambil dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu adalah sekedar nama saja yang isinya perlu dilihat. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran dari hadis Nabi, banyak doa-doa wirid-wirid semacam itu. Jadi perlu dilihat isinya seperti apa. Adapun masalah nama takut berbeda ya. Ada nurbuat, ada ukasah, ada segala macamnya. Sebab ukasah itu ada sebuah cerita sahabat Nabi yang minta doa kepada Rasulullah dan langsung dikabul Rasulullah. Yang lain pengen nginiru. Waqad sabaqa ka ukasah, sudah didahului ukasah. Mungkin dari itu sehingga muncul doa-doa semacam itu. Karena bab doa. Ukasah itu yang buru-buru minta doa. Sehingga ada doa diberi nama doa ukasah. Makanya kita belum tahu riwayat doa ukasah apa. Tidak penting masalah riwayat dari mana, yang penting isinya benar atau tidak. Gitu saja. Sebab doa itu agak ungkapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.